Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala pada pembahasan Al-Uzuru Bil-Jahl, uzur dengan sebab kejahilan. Qala, soal, pertanyaan. Soalun haula al-udhri bil-jahli, pertanyaan tentang uzur dengan sebab kejahilan. Nah, jadi sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau pada fatwa Al-Aqidah wal Manhaj. Kata beliau hafizahullah, al-jawab, hadhihi al-mas'alatu, permasalahan ini, mas'alatul udhri bil-jahli, permasalahan uzur dengan sebab kejahilan, artinya seorang ma'zur indallah, dia dimaafkan dengan sebab kejahilannya. Au adamil uzri, ay masalah adam al-uzr, ataukah tidak ada uzur, tidak ada uzur dalam hal kejahilan. Yarkuluhu min waraiha unasu ahli fitnatin, yarkuduhu, bergerak di situ, berkecimpung di situ atau membahasnya, maknanya yarkudu ay yuharriku rijilai, ini orang berkecimpung di situ, berbicara di situ terkait dengan masalah apakah kejahilan itulah adalah uzur ataukah tidak. Nah, yang banyak membicarakan hal ini, yarkudu min waraiha unasu ahli fitnatin, bisa juga unasun ahlu fitnatin, manusia-manusia yang berbicara di belakang itu banyak menyinggung dalam masalah ini adalah orang yang membawa fitnah. Wa yuriduna tafriqa as-salafiyyin wa darba ba'dihim bi ba'dhin. Mereka, manusia tersebut, membicarakan hal tersebut, apakah ada uzur dalam kejahilan ataukah tidak. Ingin memecah tafriqa as-salafiyyin, memecah belah salafiyyin dan membenturkan sebagian salafiyin dengan salafiyin yang lain. Nah, kita akan sebutkan nanti terkait masalah ini, permasalahan bagaimana sikap salafiyin terhadap al-udhru bil-jahl. Wa ana kuntu fil Madinah, dulu saya di Madinah. Nah, ini pertanyaan yang lama diajukan kepada beliau. Sebelumnya beliau yakni mengisyaratkan di sini sebelum beliau tinggal di Mekah. Kemudian beberapa tahun terakhir setelah tinggal di Mekah, beliau berpindah ke Al-Madinah. Sekarang beliau posisinya di Al-Madinah. Wa ana kuntu fil Madinati, dulu saya di Madinah. Ittasala bi Riyadh As-Sa'id, yakni ada seorang namanya Riyadh As-Sa'id, dia menghubungi saya. Wa huwa ma'rufun wa mawjudun fi Ar-Riyadh al-an. orang tersebut ma'ruf, dikenal dan ada di Riyadh saat ini. Qala li, dia mengatakan, innahuna fi ta'ifi khamsina syaban kullahum yukaffiruna al-albaniyya. Dia mengatakan bahwasanya di sana di Taif ada 50 pemuda, nah, semuanya mengkafirkan Syekh Al-Albani. Limadha? Apa sebabnya, mengapa para pemuda tersebut mengkafirkan Al-Albani rahimahullah? Limadha? Kenapa? Li'annahu la yukaffiru al-kuburiyin wa ya'zarahum bil jahli. Karena Al-Albani tidak mengkafirkan al-kuburiyin, para penyembah kuburan, dan memberikan uzur kepada mereka dengan sebab kejahilan. Wala tayyibun tayyib, baik. Haula yukaffiruna ibna Taimiyata wa ibn al-Qayyimi. Tertulis itu kathirun wa kathiran minas salafi. Lebih tepatnya ada alifnya di situ. Mereka, orang-orang semacam itu, mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harrani. Nah, sekaligus mengingatkan, mungkin pernah sampaikan usia beliau 45 tahun yang benar. Harusnya usia beliau berdasarkan keterangan dan sebagainya, mengingatkan. Setelah itu kita lihat dalam biografi beliau, beliau lahir pada tahun 661, meninggal dunia pada tahun 728, usianya 67 tahun. Mereka, orang-orang semacam itu, mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Demikian juga Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan dilakopi dengan Syamsuddin, lahir pada tahun 691, meninggal pada tahun 756. Baik. Mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan sekian banyak dari salaf. Li'annahum ya'dzuruna bil jahli. Karena ulama-ulama tersebut memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Sudah pernah kita singgung juga dalam pembahasan pembacaan fatwa ini terkait dengan iqamatul hujjah. Terkait dengan iqamatul hujjah, bahwasanya perkara-perkara terkait dengan kesyirikan, kekufuran, mengeluarkan seorang dari Islam, menghukumi orang keluar dari Islam, maka di sini dituntut adanya iqamatul hujjah. Kalau kita lewati, kita singgung permasalahan semisal ini. Kata mereka, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya'zaruna bil jahl, memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Wa indahum adillatun, mereka punya dalil yang amat banyak. Minha, di antaranya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menyiksa siapapun sampai kami utus kepadanya Rasul. Ini merupakan dalil, sekian dalil pentingnya untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seorang pun sampai Allah mengutus Rasul, sampai tegak kepada Rasul itu, kepada umat tersebut, dalil. Sampai dia mengetahui permasalahan agama. Nah, ini jadikan landasan oleh para ulama adanya uzur dengan sebab kejahilan. Wa nususun ukhra fiha ad-dilalatu al-wadihatu. Demikian juga nas-nas yang tidak mengandung ihtimal, namanya nusus. Nas-nas, dalil-dalil yang lainnya yang di dalamnya terdapat penunjukan al-wadihah, penunjukan yang sangat jelas menunjukkan adanya uzur dengan kejahilan. Ada dalil-dalil yang sangat banyak. Wa nususun ukhra, dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan adanya uzur terhadap kejahilan. Wa minha, di antaranya pula Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Isra ayat 15, di antaranya juga Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapapun yang menyelisihi ar-rasul, tidak mengikuti jalannya setelah jelas bagi dia petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas wadih permasalahannya, dia tidak mau mengikuti jalan rasul dan mengikuti selain dari jalan para jalan kaum mukminin. Dia menyelisih rasul. Nah, setelah jelas hujah, ini adanya iqamatul hujjah, dan dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, jalan para sahabat, salafun salih, nuwallihi, maka kami palingkan dia, ma tawalla, pada apa yang dia berpaling kepadanya, Allah simpangkan dirinya, wa nusrihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan sungguh jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini juga jelas. Allah mengatakan min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, benar-benar adanya iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Ya, telah sampai kepada dia dalil sehingga adanya uzur terhadap kejahilan itu menjadi sebab seorang tidak serta-merta dikafirkan. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Demikian juga surat At-Taubah ayat 115, Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudilla qauman وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyesatkan suatu kaum. Allah tidak menyesatkan suatu kaum setelah بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ, setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Hatta, sampai yubayyina, Allah menjelaskan kepada mereka mayattaqun, apa yang sepatutnya mereka takuti. Syahidnya hatta yubayyina lahum mayattaqun, adanya iqamatul hujjah, penegakan hujjah, adanya uzur dengan sebab kejahilan. Nah, di sini kita mengerti, sehingga penting bagi kita semuanya, ya, di sana ada perkara yang sifatnya kaidah amah, kaidah sifatnya umum. Nah, kaidah sifatnya umum, misalnya terkait dengan al-Yahud wan-Nasara finnar, kaum Yahudi, kaum Nasrani itu dalam neraka. Nah, misalnya lagi man yasjud al-qubur fahuwa kafir, orang yang sujud kepada kuburan maka dia kafir. Dan kaidah-kaidah yang lainnya sifatnya umum yang beristighosah kepada selain Allah. Nah, kaidah yang sifatnya umum ini berlaku umum juga. Adapun terkait dengan ta'yin orang per orangnya, maka dituntut adanya penegakan hujjah. Sama juga dalam permasalahan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, syirik, syirikan, sihir. Nah, iddi'a ilm al-ghaib, mengaku mengetahui ilmu ghaib dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan kufur. Adapun ta'yin terhadap orang per orangnya membutuhkan iqamatul hujjah. Qala hafidhahullah, wa nususun ukhra tadullu ala anna al-muslima la yukaffaru bisyai'in minal kufri waqa'a fihi. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim ini, yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang bersyahadatain, naam, bahwasanya seorang muslim tidak dikafirkan, la yukafaru, tidak dikafirkan dengan sebab melakukan satu kekufuran, waqa'a fihi bisyai'in al kufur, dengan sebab sebagian kekufuran yang dia terjatuh di dalamnya, boleh serta-merta dinyatakan dia kafir. Dan ini perbedaan jalan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahli bidah. Naqul, kita katakan waqa'a fil kufri, kita katakan orang tersebut terjatuh kepada kekufuran. Hadza kufrun, ini perbuatan kekufuran. Misalnya ya, sujud lil asnam, menyembah atau sujud kepada patung dan lain sebagainya, atau dia bernazar dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana pada hakikatnya ada hal-hal yang sifatnya darurat. Perkara sifatnya darurat yang tidak mungkin seorang muslim itu tidak tahu. Nah, yang bisa jadi dengan itu dia enggak mungkin, dia seorang muslim enggak tahu kalau sujud terhadap patung itu haram, enggak mungkin. Nah, dalam perkara ini hal yang sangat jelas, nah, bisa dia dinyatakan ya, nantinya kecuali kalau memang dia tidak mengetahui hukum. Pada asalnya dalam perkara takfir, demikian pula seorang dikatakan kafir atau musyrik, pada asalnya adalah dengan menegakkan hujjah. Kita ulangi lagi, nusus di sana ada dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang mengucapkan syahadatain, la yukaffaru bisyai'in minal kufri, tidak dikafirkan dengan sebab satu perkara dari kekufuran. Mutlak umum di sini, tidak dikafirkan dengan sesuatu dari kekufuran, waqa'a fihi, yang dia terjatuh kepadanya. Nah, ini hukum asal demikian. Karena jadi ada uzur-uzur di sana, ada uzur bil jahal, ada juga uzur misalnya dia mukroh, dipaksa, ya betul-betul dengan paksaan yang jelas. Naqul waqa'a fil kufri, kita katakan dia terjatuh kepada kekufuran. Hadza kufrun waqa'a fihi an jahlin. Ini adalah kekufuran, dia terjatuh padanya karena kejahilan. Masalan, satu contoh. Jadi diucapkan dengan ucapan yang sifatnya umum semacam ini. Fala nukaffiruhu hatta nubayyana lahu al-hujjata. maka kita tidak mengkafirkan dia sampai kita menjelaskan kepadanya hujjah, jelaskan kepada dia hujjah. Hatta nubayyana lahu al-hujjata, sampai kita jelaskan kepadanya hujjah. Wa nuqima 'alaihi al-hujjata, dan kita tegakkan kepada dia hujjah. Kenapa? Karena dalam ayat mengatakan hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan dengan jelas. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, sampai jelas permasalahannya. Nah, kita tidak mengkafirkan sampai kita menjelaskan kepadanya hujjah dan menegakkan kepadanya hujjah. Fa idza anada kaffarnahu, kalau dia mu'anid, dia membangkang, masih bersikukuh terhadap apa yang dia lakukan, tidak rujuk, maka kita mengkafirkannya. Wa hadzal qawlu 'alaihi 'adadun min a'immatil ulama'i fin najd. Nah, ini ucapan ini adalah ucapan yang dipilih oleh adat sejumlah sekian banyak imam para ulama fi Najdin di Najd. Wa ba'dhum qad yakhtalifu kalamuhu. Sehingga beliau katakan adadun min a'immatil ulama. Sejumlah sekian banyak imam para ulama di Najd. Wa ba'dhum, sebagian dari mereka dari a'immah al-ulama, qad yakhtalifu kalamuhu, ucapannya berbeda. Ucapan dia, ucapan tersebut berbeda. Marratan yashtaritu inqamat al-hujjah wa marratan yaqul la yu'dzaru bil jahl. Sebagian dari ulama itu kadang, sebagian dari mereka mengatakan dia mempersyaratkan inqamatul hujjah, yashtaritu inqamatul hujjah, dia mengatakan adanya persyaratan ditegakkan hujjah, harus sampaikan hujjah seperti yang di atas. Wa marratan yaqul, dan kadang pula dia mengatakan la yu'dzaru bil jahl, tidak ada udzur dengan sebab kejahilan. Coba antum perhatikan apa yang beliau bawakan di sini. Adadun min ulama min a'immatil ulama, wasnya sekian imam dari para ulama di Najd dengan tegas. Ini apa? Ya, adanya udzur bil jahl. Dengan tegas adanya udzur bil jahl, adanya iqamah al-hujjah. Nah, sebagian dari yang lainnya pendapatnya ada kadang pendapat sebagian lainnya. Kadang pendapat itu ucapan seorang alim ada dua. Kadang dia mempersyaratkan iqamatul hujjah, artinya ada uzur dengan jahal. Yang kedua, tidak ada uzur dengan kejahilan. Kalau seorang jujur, maka tentunya dia akan memilih yang lebih mendekati kepada al-haq, yakni pendapat adadun min a'immatul ulama. Nah, lebih-lebih pendapat dari sebagian ulama Najd tersebut yang lainnya ada dua periwayatan, kadang mengatakan ada uzur, kadang tidak. Qala fa yata'allaqu unasun bi aqwali man la ya'dharu bil jahl. Maka unasun, yakni ahlu fitan, orang yang menginginkan fitnah. Sekian manusia yata'allaqu, menggantungkan, yakni menyandarkan pada ucapan-ucapan alim yang tidak memberikan uzur terhadap kejahilan. Kalau dia jujur sebenarnya, ya ada dua riwayat, ada dua kalam dari seorang alim itu. Apa kalamnya? Satu kalam kadang dia mempersyaratkan adanya iqamatul hujjah, adanya uzur dengan kejahilan. Kalam yang lainnya enggak ada uzur. Kok kenapa? Apa alasannya? Apa landasannya? Dia hanya mengambil tidak adanya uzur dengan kejahilan. Nah, qala wa yuhmilu an-nusus al-wadihata fi ishtirati qiyamil hujjati. Dia atau alim tersebut, nah, yang lebih kepada mereka. Jin mufrad wa yuhmil. Wa yuhmilun nususa. Dia meninggalkan dalil-dalil yang jelas, yang tegas adanya persyaratan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Maksudnya kalau jujur melihat, meriwayatkan. Nah, dia menyatakan alim fulan mengatakan kadang adanya persyaratan udzur dengan jahal, kadang tidak adanya persyaratan iqamatul hujjah, kadang tidak. Namun dia hanya mengambil satu. Nah, dan dia orang yang tadi menggantungkan pada ucapan pendapat yang kedua, dia melalaikan sekian banyak dalil yang jelas yang di situ dipersyaratkan iqamatul hujjah. Nah, padahal itu adalah pendapat sekian banyak ulama an-najid. Wa annahu la yukaffaru al-muslimu alladhi waqa'a fi mukaffirin hatta tunqama 'alaihi al-hujjah. Di sana ada sekian banyak dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak dikafirkan. Seorang muslim tidak dikafirkan, muslim yang terjatuh kepada perbuatan yang menjadikan seorang kafir sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Sini beliau memberikan faedah pada kita, bahwasanya ulama najid secara global ada dua. Nah, adadun min a'immatil ulama, sekelompok dari para imam dengan tegas, dengan jelas mengatakan adanya uzur dengan sebab kejahilan. Wajibnya iqamatul hujjah. Ini dengan tegas, dengan jelas. Sekian banyak dalil. Kemudian dari sebagian yang lain ada dua pendapat. Ada dua qaul yang mengatakan satu, kadang sebagian ulama tadi, misalnya ulama fulan A, kadang dia mengatakan adanya persyaratan iqamatul hujjah. Kadang dia mengatakan tidak adanya uzur dengan kejahilan, artinya tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah. Ya. Kita jujur, nah, tentunya yang lebih dekat bersama dengan mereka jumhur. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, ومنه ما ذكرته لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله ومنه dan diantaranya apa yang telah saya sebutkan untuk kalian dari Imam Asy-Syafi'i رحمه الله والنصوص التي ذكرتها لكم dan dalil-dalil yang telah aku sebutkan kepada kalian, dalil adanya persyaratan iqamatul hujjah, adanya uzur dengan sebab kejahilan. Nah, kuntu a'rifu syaikhan fadilan la ya'dharu bil jahli. Dulu saya mengenal seorang syaikh yang mulia, dia tidak memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Artinya kalau ada seorang muslim ya melakukan tindakan kekufuran, maka dia dikafirkan. Kuntu a'rifu syaikhan, dulu saya mengenal seorang syaikh yang mulia yang tidak memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Wa nahnu nadrusu fi samitah wa zarana hadha syaikhu. Dulu kami belajar di sana dan di Samitah. Kemudian syekh tersebut atau bisa Allah alam nadrusu nudarrisu memberikan tadris atau beliau belajar ataukah mengajar di sana. Nah, ini ma'ruf beliau termasuk dari mudarris Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Ini zahirnya beliau belajar di sana ketika itu. Wa nahnu nadrusu fi Samitah. Samitah, dulu kami belajar di Samitah. Kemudian wazarana hadza syaikhu, syaikh tersebut menziarahi kami. Wa yahmilu hadhihi al-fikrata, dia membawa pemikiran ini. Berarti ini memberikan indikasi maksudnya beliau adalah belajar di situ. Kemudian di antara gurunya, nah ini ada yang menyampaikan beliau bertemu dengan seorang syekh yang membawa pemikiran semacam itu. Nah, ada tidak adanya uzur terhadap kejahilan. Dia memandang maksudnya tidak diberi uzur bagi orang jahil. Lakinnahu ma kana yuthiru al-fitana wa la yunaqishu wa la yujadilu wa la yudallilu man ya'zaru bil jahli. Namun dia ma kana yuthiru al-fitan, dia tidak mengubarkan fitnah, tidak mengubarkan permusuhan, perpecahan. Demikian pula tidak membenturkan ucapan alim satu dengan alim yang lainnya. Dia membawa fikrah itu namun tidak memunculkan, menimbulkan, mengubarkan fitnah. Wala yunaqishu, dan dia tidak melakukan nikosh, perdebatan, diskusi. Wala yujadilu, tidak melakukan jidal. Nah, perdebatan. Wala yudallilu, tidak pula menyesatkan orang yang memberikan uzur terhadap kejahilan. Wa ishna nahnu wa iyyahu astinqa'a qarabata arba'ina sanatan. Dan kemudian kami, ya, saya, kami, dan dia, syekh tersebut, hidup bersama, menjadi astinqa', menjadi teman dan sahabat karib, astinqa'a qarabata arba'ina sanatan, kurang lebih 40 tahun. Subhanallah. Nah, kurang lebih 40 tahun. Wa qad mata min ahdin qaribin rahimallah, dan syekh tersebut telah meninggal dunia, ya, belum lama. Allah alam, ini perlu lihat yani, Allah, siapa yang dimaksud oleh beliau hafizullah ta'ala. Naam. Wa jalastu marratan fi ahadi al-majalisi, dan saya duduk sekali pada salah satu dalam majlis-majlis. Wahidun yuqarriru adam al-udhri bil-jahli, seorang menetapkan tidak adanya uzur terhadap kejahilan. Wa dzakartu lahu hadhihi al-adillata, dan saya menyebutkan untuknya dalil-dalil. Naam. Ini dalil. Wa dzakartu lahu hadhihi al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan adanya uzur terhadap kejahilan. Wa dzakartu lahu, dan saya sebutkan kepadanya, anna ulama'a fi Najdin ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Wasnya ulama Najd, mereka saling mengenal satu sama lain. Ba'dhum ya'dharu bil jahli wa ba'dhum la ya'dharu. Sebagian dari mereka memberikan uzur dengan sebab kejahilan, yakni mempersyaratkan adanya iqamatul hujjah, dan sebagian yang lain tidak, enggak ada uzur. Wa hum muta'akhuna, laisa hunaka khilafatun wala khusumatun wala isha'atun wala. Fasakata wa lam yujadil li'annahu la yuridu al-fitan. Naam, ulama Najd beliau sebutkan, maksudnya di sana ada ulama Najd. Sebagian mereka mengatakan ada uzur dengan jahil, ada mengatakan enggak. Sementara mereka muta'akhun, saling bersaudara, memaklumi khilaf semacam ini. Saling bersaudara, tidak ada di sana khilafat, perselisihan, khusuma, tidak ada pula permusuhan, wala isya'ah, tidak pula saling menebar fitnah, menjatuhkan satu ataupun yang lainnya. Wala tidak ini dan itu, tidak memunculkan permusuhan di antara salafiyin, al-sunnah wal jamaah. Nah, fasa kata, maka dia pun diam, walam yujadil, dan tidak mendebat. Li'annahu la yuridul fitana, karena dia, seorang tersebut, tidak menginginkan fitnah, malapetaka. فنحن نعرف أن الخلاف هذا واقع في نجد بين بعض المشايخ وغيرهم. Maka kita mengetahui bahwasanya khilaf dalam masalah ini, apakah ada udzur terhadap berdasarkan kejahilan atau tidak. Kita mengetahui bahwasanya khilaf semacam ini terjadi di Najd di antara sebagian masyayikh dan yang lainnya. Lakin la khusumata wala tadlila wala harba wala fitana. Namun enggak ada terjadi permusuhan, saling menyesatkan, enggak ada pertempuran, tidak ada pula perpecahan fitnah. Ya. Enggak ada saling menjatuhkan. Wa innama hadhihi tariqatu al-haddadiyyati ya ikhwan. Ini yakni apa? Ya, adanya mentadlil, menyesatkan satu sama lain, kemudian memusuhi, memerangi, ya, barok, berlepas diri dalam masalah al-udhru bil jahl, ini adalah metode kaum haddadiyah. Wahai saudara-saudaraku, al-fi'atu al-haddadiyatu al-makiratu al-dhalatu nam unshi'at li'itharatil fitani baina ahli sunnati. Penting ini pernyataan yang sangat bagus dari beliau, peringatan bagi kita semuanya. Al-fi'ah al-haddadiyah, kelompok haddadiyah yang penuh dengan makar, Allah lah yang tersesat, itu unsyiat diwujudkan untuk itharah al-fitan, untuk menebarkan fitnah di antara ahlu sunnah. Ya. Kaum yang sifatnya hulu, ekstrim, melampaui batas, kaum haddadiyah. Terus ada pengikutnya, mirip dengan itu al-hajawirah. Mirip dengan itu juga apa yang dikupakan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi. Naam. Li'itharatil fitani bainal sunnah wa darbi ba'dihim bi ba'din. Tujuannya adalah untuk memunculkan fitnah di antara al-sunnah dan membenturkan sebagian al-sunnah dengan yang lain. Wahum takfiriyun mutasattirun. Mereka adalah takfiriyun, orang-orang yang punya pemahaman takfir. Mutasattirun, mereka bersembunyi di balik dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal-jamaah. Wa indahum balaya ukhra, mereka juga punya malapetaka yang lainnya yang sangat banyak selain dari masalah ini. Yumakkinu ghairat takfir, yakni yang mereka jadikan sebagai pondasi patokan selain dalam masalah takfir, juga masalah yang lainnya. Wa yastakhdimuna akhbatha anwa'i taqiyyati sattaran ala manhajihim al-khabithi wa'aradihim wa'agradihim al-fasidati. Naam, wa yastakhdimun, mereka menggunakan berbagai bentuk taqiyah yang paling jelek. Taqiyah, menipu, menampilkan perkara yang tidak ada pada batinnya, menggunakan sikap taqiyah sataran untuk menutupi manhaj mereka yang busuk, yang rusak, yang jelek, dan tujuan-tujuan mereka yang rusak. Nah, ini yang sangat berbahaya juga, dari fitnah dari zaman ke zaman muncul hal semacam itu. Wa ana ra'aitu syaban ta'athara bihadzal manhaj. Saya melihat seorang syab terpengaruh dengan manhaj ini. Kana yahmilu kitaban fihi aqwalun muntaqatun. Dia membawa kitab, sebuah kitab di dalamnya terdapat aqwal, ucapan-ucapan muntaqatun, yakni mukhtaratun, ucapan-ucapan pilihan, fi adamil udhri bil jahl. Di situ dia bawa kitab kumpulan ucapan-ucapan yang mengatakan enggak ada udhur dalam ujian. Wa yantakilu ma baina riyadi wa ta'ifi wa makkata wal madinati wa ila akhirih. Dia berpindah dari satu tempat ke Riyad, ke Taif, ke Makkah, ke Madinah, dan seterusnya. Itu untuk memasukkan syubhat-syubhat dan memunculkan fitnah. Wa kana indana wa yadrusu indana. Subhanallah. Ya, beliau mengatakan dulu dia di sisi kami. dan belajar dari kami. Summa ma sya'arna illa huwa yahmilu hadzal fikra bi hadhihi at-tariqati. Nah, kemudian ternyata ya, summa ma sya'arna, kita tidak menduga, tidak merasa ternyata dia membawa pemikiran-pemikiran tersebut dengan metode-metode semacam itu, merusak barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah para ulama kita ya, mereka dengan ilmu mereka, dengan sikap wara' mereka, dengan tajribah, yakni apa yang diamati oleh para ulama, mereka mengingatkan kita semuanya untuk berhati-hati dari manhaj semacam ini, ekstrim, ulu, nah, berlebihan. Allah alam suhab. InsyaAllah kelakapannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim.